الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. Ayah muslimun ayat Allah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kepada para hambanya dengan sekian banyak perintah, yang apabila seorang hamba tidak memenuhi hikmah dari perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya ringan baginya untuk menjalankan perintah-perintah Allah tersebut. Di antara kaidah yang dijelaskan oleh para ulama bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah memerintahkan suatu perkara kepada hambanya melainkan di dalam perkara tersebut ada kemaslahatan, ada kebaikan, ada manfaat yang akan berdampak kepada hamba tersebut. Baik itu kemaslahatan yang murni tanpa terhubungi oleh kesalahan sedikit pun, oleh kerusakan sedikit pun, ataupun kemaslahatan yang dominan di dalam perkara tersebut. Sebaliknya, apabila Allah Subhanahu wa taala melarang hamba-Nya melakukan satu perbuatan, maka pasti dalam perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu terkandung di dalamnya kerusakan, terkandung di dalamnya hal yang bisa merugikan hamba tersebut. Baik itu secara murni kerugian tersebut tanpa ada nilai baiknya dan manfaatnya sama sekali bagi hamba, ataupun kerusakan dan kerugian yang merugikan hamba tersebut dominan dalam perbuatan tersebut. Ayuhana, di antara yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada hamba-hambanya adalah agar para hamba tersebut berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Inna ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Berdoa kalian kepada aku, astajib lakum, niscaya aku akan kabulkan doa kalian untuk kebaikan kalian. Inna ladina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang angkuh, yang sombong dari beribadah kepada aku, sayadkhuluna jahannama dakhirin ay dhalilin hakirin, mereka akan masuk ke dalam jahanam dalam keadaan hina. Demikian pula Allah Taala berfirman, "Fa'budu'uni astajib lakum." Dan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dan memelihara mengatur urusan kalian telah berkata, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kalian kepada aku, niscaya aku akan mengabulkan doa kalian. Demikian pula Allah Taala menggantungkan nilai doa hamba di dalam kekuatan berdoanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin doa hamba itu memperbanyak kualitas dan kuantitas doanya kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan semakin menganggap orang tersebut, akan semakin menilai orang tersebut memiliki nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala berfirman, "Kunna ya'budu rabbi laula du'a'ukum." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada manusia, ya'budukum rabbi. Sesungguhnya Tuhanku Allah SWT menciptakan aku. Ma ya'budukum. Ma ya'budukum. Tidak peduli dengan kalian dan tidak menganggap kalian apa-apa. Lalu berdoa'udum. Andaikan bukan karena doa kalian. Ayahnya, doa merupakan bagian dari iman. Orangnya Abdullah bin Abbas, beliau menafsirkan ayat ini, laula du'a'ukum ay laula imanukum. Dalam riwayat yang lain, laula ibadatukum. Kalian tidak akan bernilai apa-apa di Allah Subhanahu wa taala kalau bukan karena iman kalian. Menunjukkan bahwasanya doa merupakan bagian terbesar, perkara yang wajib dalam iman seseorang. Tidak ada seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian dia tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal muslimuna ibadallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan doa sebagai rukun terbesar dalam setiap ibadah. Dalam hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a huwa ibadah." Doa itu adalah tiang terbesar di dalam ibadah. Tidak ada ibadah yang kosong dari doa. Ayatnya di antara doa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada umatnya adalah doa di akhir sholat. Di saat-saat, di detik-detik ketika seorang hamba hendak berpisah dengan Allah Subhanahu wa taala dalam mengajarnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan sebuah doa. Dalam sahihain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bila bertanya dari ahli wudu, "Fal yasta'u billahi min arba' min 'adzab jahannam, wa min 'adzab al-qabr, wa min fitnatil mahya wal mawat, wa min fitnatil masiir ad-dajjal." Jika salah satu dari kalian telah selesai dari membaca tasabuh, disebut tasabuh karena di dalamnya terdapat bacaan syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jika kalian telah selesai dari bacaan tasabuh, dan apakah bacaan tasabuh di sini merupakan tasabuh yang pertama atau tasabuh yang akhir, khilaf di dalam para ulama. Dan yang menjadi pendapat mayoritas ulama bahwasanya doa yang dibaca setelah tasabuh yang akhir. Fa'yastaghfir billahi min arba, maka hendaknya kalian memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari empat hal. Dikatakan al-iyal dengan ain, ya dan jal. Ini menunjukkan permohonan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang tidak disukai, dari hal-hal yang dia khawatirkan, dari hal-hal yang menakutkan dirinya. Berbeda dengan al-iyal, apabila dengan lam, ya dan jal, maka itu memohon penjagaan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dia bisa meraih apa yang dia inginkan, apa yang dia cita-citakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bariyat ta'ayyub billah dengan ain. Hendaknya kalian memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala min arba, dari empat perkara. Sehingga empat perkara ini adalah perkara-perkara yang dikhawatirkan. Empat perkara yang seseorang mesti waspada darinya. Min azab jahannam. Dari perkara tersebut yang pertama, Rasulullah sebutkan dari azab jahannam. Min azab al-qabr. Yang kedua dari azab kubur. Min fitnah al-mahya wal mamat. Dari fitnah kehidupan dan kematian. Min fitnah al-masih ad-dajjal. Dan dari fitnah ad-dajjal. Di dalam setiap satu dari empat perkara yang kita ceritakan oleh Rasulullah SAW untuk memohon perlindungan kepada Allah darinya ini, ada kebaratan-kebaratan yang tersendiri. Yang pertama, min azab jahannam. Jahannam ini adalah nama dari nama-nama Allah. Di mana ini bahwa Allah SWT sebetulnya menyebutkan nama-nama untuk Allah. Di antara jahannam, di antaranya ada syair, Di antaranya ada kafir, di antaranya ada anak, dan sekian banyak nama-nama dari nama-nama yang enam dan nama-nama terakhir. Apakah yang dimaksud dalam doa ini azab jahannam? Bahwa Allah menerangkan maksud dari azab jahannam, siksa jahannam di sini, seorang hamba ketika membaca doa ini hendaknya dia menghadirkan dalam hatinya dua makna. Makna yang pertama, sebab-sebab yang mengantarkan seorang hamba mendapatkan siksa jahannam, yaitu perbuatan-perbuatan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, perbuatan-perbuatan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka artinya, menurut makna yang pertama ini, seorang hamba ketika dalam sholatnya mengucapkan doa a'udzubillah min adzab jahannam, dia memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari terjatuh kepada perbuatan-perbuatan kemaksiatan yang bisa mengantarkan dirinya kepada siksa jahannam. Ini mana yang pertama? Oleh karenanya salat dibandingkan salat tanpa fahsyah dan munkar. Sesungguhnya salat itu akan menghentikan perbuatan fahsyah, perbuatan-perbuatan khabar dan munkar, dan perbuatan-perbuatan yang munkar. Sebab seseorang di dalam salatnya sebelum dia berpindah dari salatnya, dia memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari terjatuh pada perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Maka yang kedua yang mesti dihadirkan oleh seorang hamba ketika mengucapkan a'udzubillahi min adzab jahannam adalah siksa jahannam itu sendiri. Sehingga maknanya seorang hamba ketika mengucapkan a'udzubillahi min adzab jahannam, dia memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia terjatuh ke dalam dosa, dalam perbuatan maksiat, maka dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya jangan sampai perbuatan maksiat dan dosanya itu mengantarkan dirinya kepada siksa jahannam. Dia memohon maghfirah, ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam doa ini, ayuhan nas, terkumpul dua kebaikan bagi seorang hamba yang membacanya. A'udzu billahi min adzabi jahannam. Ya Allah, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari terjatuh pada perbuatan-perbuatan maksiat yang belum aku lakukan. Dan andaikan aku terjatuh padanya, maka aku mohon kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan dari siksaannya. Memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, min adzabil qabr. Yang dimaksud dengan al-qubur di sini, para ulama menerangkan maknanya adalah al-barzakh. Alam yang akan dilalui oleh manusia semenjak kematiannya hingga datangnya kiamat. Itulah alam kubur. Sehingga dengan makna ini, hilanglah kerancuan dalam diri kita, propaganda yang disebarkan oleh orang-orang yang mengingkari alam kubur. Bagaimana dengan orang yang mati tetapi tidak dikubur? Mati tetapi tidak ditanam di dalam tanah. Mati yang hancur, dimakan, dimangsa oleh binatang, ataupun tenggelam dalam lautan, dan sebagainya. Apapun yang tidak dikuburkan, habis menjadi abu, dimakan oleh api. Bagi mereka yang mendapatkan azab kubur. Maka Allah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kubur di sini adalah alam barzakh. Alam yang akan dilalui oleh manusia semenjak kematiannya hingga datangnya kiamat. Sama saja apakah dia itu ditanam di dalam tanah ataupun tubuhnya hancur, tidak sempat untuk ditanam di dalam tanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada umatnya untuk mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab alam barzakh. Dan itu adalah perkara-perkara yang baik. Perkara-perkara kejadian di alam barzakh adalah perkara yang baik. Dan di alam akhirat seorang mukmin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mengimani, mempercayai berita-berita yang baik yang datang dari Allah dan Rasul-Nya. Al-Amin, zalika kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin alladziina yu'minuuna bil ghaibi. Al-Amin, zalika kitab, itulah kitab. La raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin, kita tersebut Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Alladziina yu'minuuna bil ghaibi, orang-orang yang beriman kepada yang gaib, kepada hal-hal yang diciptakan oleh Allah dan Rasul-Nya yang tidak bisa dicapai dengan kasat mata manusia yang hidup. Dan apa sebuah itu benar adanya menurut keyakinan kaum muslimin seluruhnya, kecuali orang-orang yang ditetapkan oleh syaitan sehingga mengingkarinya. Rasulullah SAW memerintahkan kepada umatnya untuk mohon perlindungan kepada Allah dengan bertanya darinya, menunjukkan hal itu benar-benar ada. Demikian pula Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih, laula an la tadabbaru, la Allah Ta'ala an yusmi'akum adzab al-qabr. Andai yang kalian tidak akan saling mengukur, misalnya kalau meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diperdengarkan kepada kalian azab kubur, siksa kubur. Kama asma'u, sebagaimana aku mendengarnya. Hikmah, di antara hikmah-hikmah kenapa siksa kubur tidak bisa dijangkau oleh indra manusia yang hidup di dunia. Di antaranya adalah tadi sebagai ujian keimanan, bukti ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, kita bisa membayangkan seandainya kita bisa mendengar atau melihat orang-orang yang kita cintai yang telah meninggal, ternyata dengan keadilan Allah dia mendapatkan siksa kubur, mungkin kita tidak akan bisa hidup. Padahal kita baru saatnya mati dalam keadaan kita tidak bisa hidup. Bagaimana kita menyaksikan dan mendengar orang-orang yang kita cintai mendapatkan siksa kubur? Demikian juga hal itu tidak dinampakkan dan tidak diperdengarkan kepada manusia yang masih hidup adalah menjaga kehormatan keluarga yang ditinggal. Andaikan agar keluarga itu bisa disaksikan dan bisa didengar oleh orang yang masih hidup, tentulah orang bisa mengejek orang lain yang saudaranya mendapatkan siksa kubur. Sehingga banyak hikmah kenapa siksa kubur ini dimasukkan dalam perkara yang gaib, yang tidak bisa didengar dan dilihat oleh orang yang hidup kecuali dikaji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman menunjukkan akan adanya azab kubur. An-nar yuqaduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyyan. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ. Neraka ditampakkan sepanjang hari kepada para penduduk Fir'aun. Di mana? Di alam barzakh mereka. Kemudian di hari kiamat nanti, أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ, diperintahkan agar para penduduk Fir'aun dimasukkan kepada alat yang lebih menyakitkan, yakni alat yang hidup. Sehingga umat-umat yang berdahulu yang mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diberitakan bahwa mereka mendapatkan siksa kubur, yakni alat di dalam alam barzakh mereka. Aku lupa dengan alat tersebut dalam bahasa ilmu ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد فيا أيها الناس إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. كمان رسول الله صلى الله mengajarkan perkara yang ketiga yang hendaknya seorang hamba berdoa dengannya di akhir salatnya, min fitnatil mahya wal mamat. Ini adalah kandungan dari min adzab di jahannam. Jadi mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari fitnahnya kehidupan dan fitnah kematian. Fitnah kehidupan banyak sekali. Ujian kehidupan yang menerpa seseorang banyak sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, "Zadu bil a'mal fitanan ka fitanil lail. Yusbihu ar-rajul mu'mina wa yusbi kafira wa yusbi mu'mina wa yusbi kafira." Hendaknya kalian menghadapi fitnah-fitnah dalam hidup kalian dengan kalian berlomba-lomba beramal soleh. Kalian sibuk dengan melakukan amal soleh. Itulah yang diadakan Rasulullah SAW untuk menghadapi fitnah-fitnah. Kamu kali lahir dengan muslim, fitnah-fitnah yang akan menjerat manusia bagaikan potongan malam yang gelap gulita. Seseorang yang berjalan di dalamnya tanpa cahaya tidak akan mengetahui, tidak akan mengetahui arah kemana dia hendak berjalan. Hendaknya dia ubati dengan berlomba-lomba membaca Allah, berlomba-lomba untuk beramal soleh. Besarnya fitnah tersebut, seorang laki-laki di sore hari dia beriman, di pagi harinya dia sudah menjadi kafir. Mutlak dari keimanannya. Di pagi harinya yang seorang mukmin dia beriman, di sore harinya karena fitnah yang berat dia telah mutlak dari keimanannya. Baik itu fitnah-fitnah syahwat, fitnah-fitnah yang akan menyeret seorang hamba kepada melakukan perbuatan-perbuatan kotor, perbuatan-perbuatan maksiat dan kedurhakaan yang munculnya dari roda al-khabithah, dari keinginan-keinginan yang kotor, fitnah syahwat. Dan yang kedua adalah fitnah yang berupa kerancuan-kerancuan keyakinan yang menjadikan seorang ragu akan kebenaran agamanya. Sekian banyak fitnah kehidupan yang harus dihadapi oleh manusia. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia, di antara hikmahnya adalah ada memuji mereka. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, supaya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ujian kepada kalian, siapa yang antara kalian yang paling bagus amalannya. Dan fitnah kematian. Fitnah kematian bisa merupakan bagian dari fitnah kehidupan dan bisa merupakan bagian dari fitnah kubur. Setelah kematian seseorang, dia merupakan bagian dari fitnah kehidupan. Ketika yang dimaksud dengan fitnah kematian di sini adalah hal-hal yang dihadapi oleh orang yang sedang kekal. Tidak ada yang kita yang bisa menggambarkan bagaimana beratnya ujian yang dihadapi seseorang yang sedang menghadapi sakaratul maut, kecuali orang yang sedang menjalaninya. Di mana seseorang saat itu adalah menjadi Sasaran yang kamu ukur bagi setan untuk menyesatkannya. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwa syaitan akan mendatangkan orang yang sedang sakaratul maut dalam rupa kedua orang tua dari orang tersebut, menawarkan kepadanya agama-agama selain Islam supaya mengikutinya. Sementara saat itu seorang yang menghadap sakaratul maut, maka Allah berkata, dia dalam keadaan apa? Yang pendek, jasmani yang lemah, keinginan yang sangat lemah, yang rapuh, dia tidak bisa menghadapi apapun. Ada yang orang kalau mau itu dipermainkan oleh anak kecil saja, dia tidak akan bisa mengalahkannya. Digigit oleh seekor nyamuk saja, dia tidak akan bisa mengusirnya. Dalam keadaan yang paling lemah dan saat itu musuh terbesarnya setan, dengan gigi berusaha menyebabkan ini. Ini fitnah kematian dimakankan bagian dari fitnah kehidupan. Kenapa disebut kalau kita dari fitnah kehidupan? Karena saking beratnya fitnah tersebut. Lebih berat dari fitnah-fitnah kehidupan yang lainnya. Dan yang kedua, fitnah kematian adalah fitnah yang dihadapi seorang di alam kubur berupa pertanyaan dua malaikat Munkar dan Nakir. Ditanya tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditanya tentang nabinya, dan ditanya tentang agamanya. Sebagaimana terangkan dalam hadis Al-Bawah Al-Habib riwayat Ahmad dan yang lain, sehingga dalam dua kondisi ini hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang memiliki kuasa untuk memberikan kekokohan iman terhadap manusia. Yusabbitullahu alladzina amanu bil qawli tsabbit fil hayati dunya wa fil akhirah. Wa yudhibbu dhalimin wa yaf'alu ma yasha. Allah SWT akan mengokohkan orang-orang yang beriman dengan kalimat tauhid fil hayati dunya, sepanjang hidupnya di dunia, wabil akhirah, dan semenjak dia mengalami kematian. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan. Oleh karena banyak-banyak kita hendak yang minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sabar, kekuatan iman hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu, yang berkuasa untuk memberikan kepada kita. Kemudian yang keempat, fitnatul masih dajjal. Disebut al-masih karena dia mansubul ain al-yumna, karena matanya yang sebelah kanan sebelah. Sehingga disebut al-masih. Dajjal adalah benar-benar ada, dan dia adalah keturunan Adam, artinya dari jenis manusia. Di awal munculannya dia mendakwakan Islam, kemudian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kepadanya kelebihan-kelebihan sebagai ujian bagi umat manusia, dan mengaku sebagai Nabi, kemudian mengaku sebagai Tuhan. Akhir dakwahnya Dajjal adalah dakwahnya Fir'aun. Allah mengulang. Fitnah Dajjal, Rasulullah SAW memberitakan maka Allah min nabiyin illa wa anzara wa ummatahu min fitnah Dajjal. Tidak Allah SWT mengutus seorang nabi pun kecuali dia mengingatkan umatnya dari fitnah Dajjal. Dari Dajjal itu sendiri yang mengusung sekian banyak fitnah. Maka Allah SWT, inna kusyikum wa ana bayna adhurikum aw arabikum fa ana habidun alaikum. Jika Dajjal itu muncul sekarang dan aku masih hidup kata Rasulullah SAW, maka aku akan menjadi benteng bagi kalian. kalian, aku sudah meninggal. Fakul Menteri Rajin dengan Nafsihi. Maka setiap orang menjadi benteng bagi dirinya sendiri. Ini fitnah Dajjal yang akan terjadi di akhir zaman. Disebut Dajjal dari kata Ad-Dajjal, yang artinya tamwid, tipuan. Ditafsirkan Dajjal sirra mughalaqah karena dia adalah penipu terbesar bagi umat manusia. Dan selain penipu terbesar di dunia ini, selama kiamat belum datang, maka setiap banyak Dajjal muncul. Satu persatu Dajjal muncul membawa kebusukan dan menipu umat manusia. Dan fitnah Dajjal adalah sebagaimana dimaklumi, dia juga merupakan bagian dari fitnah kehidupan. Akan tetapi disebutkan secara tersendiri karena besarnya dan beratnya fitnah Dajjal. Nah, Allah Ta'ala, barakallahu fikum. Fa'akulu lihada wa sallallahu alaikum. Dari sahib mu'minin, walhamdulillah.